Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jubaidah dari Cikalahang, Suku Puntang. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, betulkah ada hubungan antara batasan umur seseorang ketika dia telah mencapai umur 40 tahun, dia telah mendapat taufik hidayah sehingga akan menghabiskan sisa umurnya itu dengan baik, artinya diajak ke jalan kebaikan itu mudah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila umur sudah 40 tahun tetapi belum mendapat taufik hidayah, akan sulit untuk menghabiskan sisa umurnya. Itu juga berkaitan dengan baginda Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu sudah umur 40 tahun. Memang ada disebutkan Nabi Muhammad pernah mengingatkan kalau orang sudah mencapai umur 40 kalau tidak dapat hidayah, wah ini adalah alamat. Tetapi ada kalau orang 40 sudah dapat hidayah itu akan tambah. Itu hanya sekedar alamat tanda ya. Bukan berarti waduh putus asa, aduh saya umur 45 belum benar-benar ahli neraka, sudah karuan aja ngapain? Bukan, hanya tanda. Tanda kematangan akal itu selalunya di 40. Nabi Muhammad diangkat 40 kan risalahnya. 40 tanda kematangan, setelah itu kan mulai tenang itu. Bergolak umur 20, 30 punya anak, 40 sudah mikir berapa tahun lagi saya hidup, kan akhirnya mulai reda. Brutal-brutalnya berkurang ya. Usia-usia matang. Jadi itu hanya pertanda saja, bukan berarti itu wah, aduh umur 50. Wah, sampean sudah umur 50 enggak benar, enggak bakal benar masuk neraka. Wah, ini enggak beres. Sayyidina Umar bin Khattab sadar tobatnya umur berapa? Kan begitu. Banyak orang-orang besar tobatnya adalah tua-tua ya. Malik bin Dinar umur berapa tobat? Bukan umur 40. Jadi bukan itu, hanya pertanda saja. Maksudnya yang sudah kelewat 40 cepat benah-benah lah gitu loh. Yang belum 40 awas, hati-hati, banyak orang mati muda sekarang kalau siap-siap. Semoga panjang umur semuanya.